لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan pada pelajaran sebelumnya, ada beberapa kosakata yang tertinggal, terlewatkan pada pembahasan masalah jamak. Jamak yang keempat, wazan fi'al, ibrotun, ibar, jarum, ibroh, ibar, hijjah, hijjaj. Di mana sanah? Hijjah itu tahun. Miryah, miron, ragu-raguan. Kemudian yang nomor 21, Bukhtiyun, namanya Bakhati, yakni Al-Ibil Khurasaniyah, onta-onta Khurasan. Umriyun, Komariyu, burung terkukur, burung perkutut atau yang sejenis. Bursun, barosin, cakar, binatang buas atau kuku. Yang 22, burum, baroem, berkecambah. Kemudian kindil, konadil, lampu. Baik, kita masuk soal utani. Raya Pak Sofia. Nah. Bacalah ayat yang mulia. Ini. Kemudian jawablah dari pertanyaan-pertanyaan di bawah. Taliha yang setelahnya. Ima ya berhubungan indahkan ibarat ahaduma awsilahuma wala takulahuma ufim wala tanahuma wakulahuma kaulah jari. Artinya? Jika telah sampai kepadamu seorang yang Pakainya dahulukan, jika salah satu dari kedua orang tua itu atau kedua-duanya telah mencapai usia tua di sisimu, janganlah kau berkata pada keduanya, dan janganlah menghakim keduanya, dan berkata kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, soalul awal. Nah, soalul awal, manasu imah memahukmu tawqidu tawqidi memahukmu tawqidu fi'li amdari ibad. Nah, pertama apa? Apa asal imah? Ima itu asalnya. Nah, asalnya in, syartiyah dan mazaidah. Terus qaribun minal wajib. Nah, Anda bisa lihat di halaman 275 pembahasan tentang Taukid. Thani Bapies Maktubin ala taqul bilfai Anak dua besar. Oke, dua besar. Dua besar itu semuanya diiringi, Pak. Man yajtahid yanjah. Mana enggak ada fa'nya? Imakturina la takul bil fa'. Kenapa la takul diiringi dengan fa'? Fala takul. Kenapa? Atof. Kenapa ya Hana, Pak Isa? Kenapa diiringi dengan fa'ul jawab? Sebab akibat. Kenapa Abdillah? Karena jawabnya berupa tolap. Halaman 115. Ya. Yajib qiranu jawab syarti bil fa'i fi mawadhi'a minha. Wajib jawab syarat itu diiringi dengan fa pada beberapa tempat. Di antaranya satu, jawabnya berupa jumlah ismiyah. Dua, jawabnya berupa fi'il tolap. Nah, tolap, ya. Fala, janganlah. Tolap itu bisa istifham, nahi, amar. Amar seperti in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ittabi'uni, amar. Ya. Wajib diiringi dengan fa. Salis, a'rib ma tahtau khattun. I'rablah kata yang digarisbawahi. Indaka. Nah. Apa Ishak? Indaka. Makan. Inda. Inda daru makan. Mabni. Inda kok mabni. Min indika bisa. Mu'rab ya. Dorof itu enggak semuanya mabni. Ba'du, sebagian saja. Seperti amsi, haithu. Indaka mu'rab. Dorfu makan mansubun bil fi'li. Wa alamatu nasbi al-fathah wa inda mudaf wal-kaf. Wamirun, tasilun, mabniun ala fathi fi mahali jarrin bil mudhaf. Al kibaro, indak ya, apa nabila? Al kibaro, mansubnya kenapa? Sebagai apa? Al-kibaro fi'il ada alif lamnya. Subun sebagai maf'ulun bih. Subun bil fi'li wa alamatu nasbihi mufrad ahadu ndak ya menumer fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu nasbihi baik fala taqul lahumu uffin ismu fi'il mudhari mabniun ala kasri fi mahali nasbin maf'ulun bihi qawlan Usman maf'ulun bih mansubun fil fi'li ma'am ya annahu isim mufrad soal salis taukid taukid apa maful mutlak maksudnya. Ya, ada ihtimal, ada kemungkinan, tapi kalau maful mutlak nanti maful b-nya kola mana? Nah, ma i'rabu ma tahtahu khattun fi ma ya'ti. Apa i'rab kata yang digarisbawahi berikut ini? Hendak ya Aba Azam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Artinya Nabi Ibrahim melihat bulan terbit, dia berkata ini adalah Rabbu. Dia munakosah dengan kaumnya. Terus berarti yang diperintah yang mana? Al-Qamara ya. Coba di Arab, Al-Qamara. Maf'ulun bihi mansubun bil bil fi'li wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih li'annahu isim mufrad bazigon bazigon la ganti saja bahasa apa ya. Halun mansubun wa alamat bil fi'li wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Di sini ro'a apa, Mbak Sofia? Ro'a basariyah butuh berapa maf'ul? Satu. Sani innahum yarawnahu ba'idan. Ini dua-duanya di i'rab, dhamir ha' dan ba'idan. Indak ya Bakyas. Yarawnahu marfu'un. Mana mana? Yang diperintahkan yang mana? Anu mau i'rab yarawna. Baik, labas. Yarawna. Kalau punya saya garisnya di dhamir ha. Punya antum semuanya. Iya, ke depan. Hah? Wan dan man. Mana? Ya. Enggak full sih garisnya. Sudah, wow, sekalian aja. Yarawna. Yarawna. Yarawna marfu'un. Fi'lun. Fi'lun. Mudhari'un. Mudhari'un marfu'un. Litajarrudihi anin nasib wal jazim. Anin nasib wal jazim. Alamatu rafihi. Alamatu rafihi thubutun nun. Yannahu minal. Yannahu minal asma'il khams. Asma. Minal af'alil khams. Wal waw. Fa'ilun dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il ha dhamir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ba'idan mansubun sebagai apa? Ini maf'ul bithani. Ba'idan maf'ul bithani. Kenapa? Karena ro'a ya ro' di sini af'al qalbiyah. Bermakna dhanna. Mereka orang-orang kafir menyangkanya jauh. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yang satunya kami yakin itu dekat. Yang satu, yang pertama bermakna menyangka, yang kedua bermakna yakin. Ad-dhamiru ya'udu ala wuku'il adzab. Dhamir pada hak yarawnahu kembalinya kepada terjadinya adzab. Nah, pembahasan ro'a antum bisa lihat kembali di halaman 207. Ada ro'a basoriyah dan ro'a qalbiyah. Ro'al basoriyah, melihat dengan mata, membutuhkan satu maf'ul. Ro'al qalbiyah, melihat dengan hati, yakin atau menyangka, membutuhkan dua maf'ul. Suara rabi, a'rib ma tahtau khatun fil hadisil ati. I'rablah kata yang digarisbawahi pada hadis berikut ini. Sabron ala yasirin fa inna maw'idakumun al jannatu. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Ini tasliyah, hiburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Yasir tatkala mendapatkan siksaan dari musyrikin Quraisy. Sungguhnya tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah al jannah. Sabron. Nah. Sabron fi'lun. Ditanwin kok fi'il? Di sini masdar naibun an fi'lihi mansubun. Masdar menggantikan fi'il sebagai maf'ul mutlak, ya, isbir sabron. Nah, mansubun wa alamatun nasbi fathah zahirah li'an ismi mufrad. Mau'idah indak subun biha mansubun biha wala matnasri al-fatha itu dom balqah mutun dumil mutasirun. Soalul khamis, a'rib ma tahtau khattun fi ma ya'ti. I'rablah kata yang digarisbawahi berikut ini. Qala kam labista, qala labistu yauman aw ba'da yaum, qala bal labista mi'ata amin. Artinya? Berapa lama engkau tinggal? Dia menjawab, aku tinggal satu hari ke sebagian hari. Allah berfirman, bahkan engkau tinggal 100 tahun. Nah, kam, i'rab. Tada. Khobar. Dari mana taunya khobar? Dari jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya yauman itu. Labista kan labistu, ya kan? Berarti kam sebagai apa? Kok mubtada? Jawabannya saja yauman. Yauman apa? Yauman sebagai apa dulu? Yauman dorof. Oh, bingung. Berarti kam ma ismu istifham ma bani ala sukun fi ma hayunas bin dorfu zaman. Yauman. Kenapa? Dorfu zaman. Subun bil fi'li wa alamatu nasbihi fathah. Ba'dho. Nah. Dorof. Ingat, kulun ba'dun diidhofahkan kepada dorof. Apa namanya? Silangan yang tamisnya dorof. Sebut apa ya, Pak? Rayhan, naibu dorof, pengganti dorof, mansubun, alamatu nasbihi al-fathah. Qala bal labista mi'ata amin, indah ya Rayhan, mi'ata. Nah, maf'ul kok naib? Kok mi'ata amin tadi sudah dikasih tahu. Mudah pilihannya dorof, naibu dorof. Nah. A'rib ma tahtau khatun, mu'irab kabeh. Mernam ikra'il bait al-atiyah summa ajib anil asiratil lati talihi. Nah. Bacalah bait berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang setelahnya. Iqra. Nuyubal laithi barizatan tadunnanna yabtasimu. Artinya